Pak Ridwan, Mas Udar, selamat. Selamat, selamat. Mas Farid yang bau, selamat siang Farid. Thank you. Ya, panggilan dulu Mas Ucup, ditunggu sama Mbak Moza di atas panggung Mbak Ucup ya. Oke, terima kasih. Oke, dulur-dulur.